بحثان كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hukuman pencurian. Telah kita jelaskan bahwasanya hukuman bagi yang mencuri adalah dipotong tangannya. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan juga perempuan, maka potonglah tangannya sebagai balasan terhadap apa yang dilakukannya, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Akan tetapi tentunya ditetapkan hukuman potong tangan bagi yang mencuri ini memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Telah kita jelaskan sebelumnya sampai ada 9 atau 10 syarat. Yang apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ditetapkan hukuman potong tangan. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka bukan hukuman potong tangan bagi yang mencuri. Dan ketika seorang pencuri telah ditetapkan oleh hakim dan dijatuhi hukuman, atau kasusnya telah sampai kepada hakim, maka tidak boleh bagi yang lainnya untuk memberikan syafaat, untuk memberikan rekomendasi agar orang ini tidak dihukum. Padahal jelas bahwasanya orang itu bersalah. Ya. Beda halnya kalau kasusnya belum sampai kepada hakim. Kasusnya belum sampai kepada penguasa atau yang mewakilinya. Ya. Maka boleh bagi yang lainnya untuk memberikan rekomendasi agar tidak diberikan hukuman potong tangan. Ya. Seperti halnya disebutkan dalam hadis Safwan radhiyallahu, ketika ada seorang pencuri mencuri selendang Sofwan ibnu Umayyah. Ya. Dan ketika perkaranya diangkat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sebagai penguasa, sebagai pemimpin ketika itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotong tangannya. Kemudian Sofwan mengatakan, "Inni a'fu wa tajawaz." Aku memaafkannya, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, walahu. Wahai Rasulullah, selendang yang dicuri, saya berikan untuknya. Tapi dikatakan kasusnya telah sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, halla qabla an ta'tiyani bih. Kau tidak mengatakannya sebelum engkau membawanya kepadaku. Ya. Maknanya kalau perkaranya atau kepada penguasa atau hakim atau yang, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk memberikan syafaat. Dan juga bagi yang dicuri barangnya, bisa dia memberikan syafaat kalau sudah sampai kepada hakim atau yang mewakilinya. Beda halnya kalau kasusnya atau urusannya belum sampai kepada hakim. Ya, dengan memaafkan orang. Ya. Ketika orang yang dicuri, dia memaafkan atau bahkan mungkin memberikan barang curian tersebut kepada si pencurinya. Ya. Maka tidak ditegakkan hukuman potong tangan. Kalau belum sampai kepada hakim atau yang mewakilinya, kasusnya tersebut. Tapi kalau kasus pencurian ini telah sampai kepada hakim, ya, apalagi sudah tentukan hukumannya, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk memberikan syafaat. Ya. Rekomendasi supaya tidak jadi diberikan hukuman. Nah, al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, kaifiyatul qad'i wa maudhi'uhu, tata cara atau kaifiyah memotong tangan, wa maudhi'uhu dan tempatnya. Idza tawaffarat syurutus sabiqu dzikruha, apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang telah berlalu penyebutannya. Ya. Di antara syaratnya berkaitan dengan nisab barang yang dicuri. Ya. Nisab barang yang dicuri minimalnya 1/4 dinar atau 3 dirham. Ya. Kemudian juga barang yang dicurinya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan juga barang yang dicurinya dari tempat penyimpanan barang. Ya. Baik itu berupa lemari, perangkas, atau yang semisalnya. Adapun kalau mencuri dari tempat yang terbuka, ya, tidak ditegakkan hukuman potong tangan. Atau mencuri barang yang barang tersebut tidak ditempatkan pada tempatnya. Ya. Seorang naruh uang misalkan di meja ini. Nah. Kemudian ada yang ngambil. Ya. Maka tidak tegakkan hukuman potong tangan. Kenapa? Dikarenakan diambilnya bukan di tempat penyimpanan harta secara biasanya. Meja ini bukan penyimpanan harta secara biasanya. Ya. Tapi kalau sudah disimpan di tempat yang dipakai untuk penyimpanan harta, ya, sudah ditutup, dikunci, kemudian digembok, ya, kemudian dia membongkarnya, membukanya dan mengambilnya. Nah, maka yang semacam ini ditegakkan padanya hukuman potong tangan. Nah, apabila terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, wa wajib al-qat'u, dan mewajibkan untuk memotong tangannya, wa quti'at yadus sarik al-yumna min mifsalil kaf, maka dipotong tangan pencuri sebelah kanan dari pergelangan tangannya. Nah, yang dipotong bukan sampai siku-siku, tapi sampai pergelangan tangan saja. Nah, dan bukan kedua-duanya, tangan kanannya saja yang dipotong. Wa ba'dal qat'i tusamu yadus sarik bikayyiha binnar. Dan setelah dipotong, kemudian tangan si pencuri tadi diobati bikayha binar, dengan pengobatan kai. Nah, pengobatan kai dengan api yang panas. Supaya apa? Supaya darahnya tidak terus bercucuran. Nah, augom siha fi jaydin maghli, atau dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Ya. Termasuk di antara bentuk pengobatan cara menghentikan darah. Apakah dengan kai, ya, pengobatan dengan kai dengan besi yang dipanaskan atau semisalnya, ya, supaya berhenti darahnya, atau dengan cara dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Nah, bisa kita bayangkan, tangannya dipotong, ya, otomatis darah bercucuran. Ya. Kalau dibiarkan, kemudian keluar darah banyak, bisa meninggal dunia. Bisa menyebabkan meninggal dunia. Maka setelah dipotong tangannya, Nah, diobati diantara dengan pengobatan secara kai, ya. Atau dengan dimasukkan ke dalam zait magli. Nah, minyak yang mendidih. Aw ghairi dhalika min alwasail lati tuqafu nasbud dam. Atau yang lain, ya. Di antara wasilah-wasilah pengobatan-pengobatan yang menghentikan mengalir bercucurannya darah. Ya. Mungkin kedokteran ya lebih tahu mungkin. Ya dok ya, pakai apa biasanya kalau zaman sekarang ini? Supaya menghentikan darahnya. Nah, ya. Nah, jadi tidak dibiarkan. Setelah dipotong tangannya tidak dibiarkan begitu saja. Nah, tapi diobati. Wa tuj'alu jarhu yandamilu. Ya. Tadi diobati dengan perantara-perantara yang bisa menghentikan cucuran darah. Ya. Begitupun lukanya supaya mempercepat penyembuhannya. Hatta la yata'arwadu al-maqtu littalafi wal-halak. Supaya anggota badan yang tadi, tangan yang dipotong ini, tidak menyebabkan kematian. Nah. Fa'ida'a dasariku ila sariqah saniyah kuti'at rizluhul yusra. Apabila si pencuri ini mengulangnya lagi, ya, mengulang lagi dengan pencurian yang kedua, maka yang dipotong kakinya yang kiri, ya, menyilang. Nah, kalau tetap mencuri lagi yang ketiga, ya, sebagian pendapat dipotong tangannya yang kiri. Nah, ya, ini kaifiyah. Ketika memotong tangan pencuri. Ya, sekali lagi yang dipotong hanya sampai pada bagian pergelangan tangan. Kemudian setelah dipotong, maka hendaklah diobati dengan dihentikan darah yang mengalir tersebut. Nah, supaya tidak menyebabkan kematian. Ya. Dan kalau dia berusaha mencuri lagi, setelah diberikan hukuman tadi, kemudian mencuri lagi, makanya dipotong kakinya yang kiri. Nah. Ini berkaitan dengan hadis sariqah. Hukuman pencurian. Yang jelas telah dijelaskan bahwasanya mencuri itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya, mencuri termasuk di antara bentuk kezaliman dalam masalah harta. Ya, mencuri barang orang lain. Nah, ya, lebih parah lagi kalau yang dicurinya barang umat misalkan. Nah, ya. Di masjid misalkan dicuri lampunya, dicuri ini, itunya, lain sebagainya. Nah, lebih parah lagi keadaannya. Ya, bukannya bersedekah, ya, bukannya apa wakaf atau semisalnya, tapi sebaliknya ini mencuri apa yang ada dalam masjid. Nah, ya, lebih jelek lagi keadaannya. Masuk pada al-babus sadisu, bab yang ke-6, fi ta'zir, tentang ta'zir. Ya. Wa fi 'iddatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula ta'rifu ta'zir, wa hukmuhu wal hikmatu minhu. Masalah yang pertama, definisi ta'zir. Hukumnya dan hikmah dari adanya ta'zir. Ta'rifu ta'zir, definisi ta'zir. At-ta'zir lughatan al-man'u warad. Ta'zir secara bahasa adalah mencegah, melarang, dan menolak. Wa yati bi makna an-nusrah ma'a ta'dhim. Ta'zir juga kadang-kadang datang dengan makna an-nusrah, pertolongan disertai dengan pengagungan. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Menguatkan agamanya, wa tuwaqqiruhu, dan membesarkannya. Makna tu'azziruhu di sini adalah menguatkan. Nah, memberikan pertolongan disertai dengan pengagungan. Fa innahu yamna'ul ma'adi minal idah. Dikarenakan dengan ta'zir ini, yamna'u mencegah atau menghalangi, al-ma'adi musuh minal idah, dari memberikan gangguan. Kama yati bi ma'nal ihana, sebagaimana lafaz ta'zir ini datang dengan makna ihana, merendahkan, menghinakan. Yuqalu azzarahu bima'na addahu ala dambin waqa'a minhu. Dikatakan azzarahu, dia menta'zir. Dia menta'zirnya, maknanya adalah addabahu, memberikan pelajaran atas suatu dosa yang dia terjatuh padanya. Wa huwa bidzalika minal abad. Di mana lafaz ta'zir ini di antara kata-kata yang memiliki beberapa makna yang bertolak belakang. Jadi bisa maknanya itu pertolongan disertai dengan pengagungan. Tapi kadang-kadang maknanya bertolak belakang juga, yaitu ihana, menghinakan, merendahkan. Nah, sehingga ta'zir termasuk di antara kata-kata yang memiliki beberapa makna yang bertolak belakang. Wal aslu fihi al-man'u. Ya, asal dalam ta'zir itu adalah man'u. Larangan, pencegahan. Ya. Yang mana maknanya telah kita jelaskan tadi. Dikarenakan ta'zir ini menghalangi atau mencegah musuh dari memberikan gangguan. Sehingga diberikan ta'zir. Wastilahan sal istilah at-ta'dibu fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kafarah. Ta'zir yaitu at-ta'dib, memberikan pelajaran pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hukum had padanya dan tidak ada kafarah. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, apalagi berkaitan dengan kehormatan orang lain, atau berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, ini biasanya ada hukuman tertentu. Hukuman yang tertentu ini disebut dengan had. Seperti hadu zina misalkan. Had, hukuman bagi orang yang berzina. Kalau dia muhsan, telah menikah, maka dirajam. Kalau dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali cambukan. Namanya had. Hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat, jumlahnya dan bentuknya. Nah, jumlah atau bentuknya. Atau misalkan had, hukuman al-qadaf, bagi yang menuduh orang lain berzina tapi tidak terbukti. Hukumannya 80 kali cambukan. Nah, kemudian persaksiannya tidak diterima. Namanya had. Atau kita bahas sebelumnya, had syaribil khamr. had bagi yang meminum khamar. Hukumannya 40 kali cambukan. Bahkan bisa sampai 80 kali cambukan. Nah, begitu juga had hukuman bagi yang mencuri. Yaitu dipotong tangannya. Nah, hukuman-hukuman yang disebutkan ketentuannya disebut dengan had. Hudud. Tapi kalau hukuman-hukuman yang tidak disebutkan ketentuannya harus berapa jumlahnya dan juga bagaimana menghukumnya, tapi dia melakukan kesalahan, mesti ada hukuman. Namanya ta'zir. Ta'zir, ta'dib, memberikan pelajaran, hukuman pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman had padanya dan juga tidak ada kafaroh. Sehingga ta'zir diberikan kepada imam. Bisa jadi imam hendak mengurungnya, silakan boleh mengurungnya. Atau mengasingkannya, maka diasingkan. Nah, atau memukul dengan beberapa kali pukulan. Hukum ta'zir. At-ta'zir wajibun fi kulli ma'siyatin la hadda fiha. Ta'zir. Hukumnya wajib pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman had padanya. Wala kafarah minasyari'i. Dan tidak ada kafarahnya dalam syariat. Selagi, ta'zir ini berlaku kepada setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman tertentu dalam syariat ini. Dan juga tidak ada kafarahnya. Min fi'il muharramat wa tarkil wajibat idza ra'ahul imam. Berupa melakukan keharaman-keharaman, meninggalkan kewajiban-kewajiban apabila imam telah melihatnya. Seorang melakukan keharaman. Nah, dalam syariat tidak ada hukuman secara pasti. Hadnya enggak ada. Kalau dicambuk, berapa kali cambukan, enggak ada kepastiannya. Tapi dia melakukan suatu kemaksiatan. Nah, maka yang semacam ini diberikan ta'zir. Nah, di hadis Abi Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, la yujladu fawqa asli jalalat illa fi haddin min hududillah. Tapi mengatakan tidak dicambuk lebih atau di atas 10 kali cambukan kecuali pada had min hududillah. Pada suatu hukuman dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam habisa fi tuhmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menahan orang yang dituduh melakukan kejelekan. Nah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu ya'ziru wa yu'addibu bin nafi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan ta'zir, hukuman dan juga memberikan pelajaran bin nafsi dengan mengasingkan. Jika hanya melakukan suatu tindak kejahatan, kejelekan, tapi dilihat dari sisi hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak disebutkan. Nah, secara pasti berapa-berapanya. Nah, maka ini berlaku ta'zir. Kalau ta'zir dikembalikan kepada imam, atau yang mewakilinya, kalau mau dicambuk berapa kali cambukannya. Nah, وكان عمر يعجر ويعذب بالنفس وحلق رأسي وذلك. Atau hukuman yang lainnya seperti menggunduli rambutnya. Wa ghadida li kalin lainnya. Ini yang dilakukan oleh Umar. Pada orang yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan tersebut tidak disebutkan hukuman hadnya. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Maka Umar memberikan ta'zir. Nah. Apakah dengan diasingkan, wahal kiro'asi, ataukah digunduli rambutnya, wa ghoridhalika dan lain sebagainya. Wa ta'zir roji'un ilal imam au na'ibihi. Ta'zir, memberikan hukuman, ya, yang disebutkan tadi, ini kembali kepada imam, atau yang menggantikannya. Nah, kenapa dikatakan secara syariat, tidak disebutkan, misalkan kalau dicambuk, berapa dicambukan. Dia disebutkan. Jadi untuk menentukan hukuman, ya, bagi orang yang keadaannya seperti itu, nah, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yang tidak ada hukuman secara pastinya, nah, kalau dicambuk, berapa kali dicambukkan dan sebagainya, ya, maka dikembalikan kepada pendapat imam. Nah, atau yang mewakilinya. Yaf'aluhu idza ra'al maslahah fi fi'lihi. Maka imam melakukannya apabila memandang ada kemaslahatan dalam melakukannya. Wa yatruku idza tadas li al-maslahatu tarkahu. Dan meninggalkannya apabila hikmah atau kemaslahatan menuntut untuk meninggalkannya. Jadi kembali kepada al-imam. Nah, apakah imam hendak memberikan hukuman? Ya. Ataukah tidak? Nah, atau bentuk hukumannya diserahkan kepada imam. Apakah dengan cara diasingkan, digunduli rambutnya, atau mungkin dipukul dan lain sebagainya. Al-hikmah min masru'iyati ta'zir. Hikmah disyariatkannya ta'zir. Syariat ta'zir siyanatan lil mujtama minal fawdha. Disyariatkannya ta'zir, ya, dalam rangka menjaga masyarakat dari kekacauan wal fasad dan kerusakan. Ya, sehingga ada ta'zir hukuman. Ya, supaya yang melakukan kemaksiatan tersebut kapok, ya, melakukan kemaksiatan atau kesalahan-kesalahannya. Nah, wadaf'an li zulmi, dan dalam rangka menolak kezaliman, sehingga orang yang berbuat zalim tidak bisa sewenang-wenang. Kenapa? Karena ada hukuman, ya, ada hukumannya. Nah, wadida'an wajajron lil usati wa ta'diban lahum, dan memberikan peringatan. Ya. Memberikan peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang bermaksiat. Ya. Wasi fulan dalam kesalahan ini dihukumnya demikian. Ya. Saya memberikan peringatan membuat orang lain jera. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Nah, ya, hikmahnya memberikan peringatan dan juga pelajaran bagi para pelaku kemaksiatan. Wa ta'diban lahum, dan sebagai pemberian pelajaran kepada mereka. Ya. Ini pengertian daripada ta'zir, hukum dan juga hikmah ta'zir. Nanti akan kita bahas tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang mewajibkan adanya ta'zir. Apakah semua kemaksiatan, ya, diwajibkan adanya ta'zir ataukah tidak? Nah, dan tentu telah kita jelaskan bahwasanya hukuman-hukuman yang diberikan tersebut, ya, baik hukuman bagi yang berzina, mencuri, minum khamar dan lain sebagainya, ya, yang melakukannya adalah hakim atau penguasa atau hakim. Ya, adapun masyarakat main hakim sendiri, ya, mencambuk, ramai-ramai mencambuk, ya, orang yang minum khamar misalkan, ini bisa menimbulkan kekacauan, keributan. Nah, sehingga serahkan kepada yang berhak dari kalangan para penguasa atau yang mewakilinya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nafi'ilah huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.